Kang Ki Ageng Slamet memang luar biasa. Kasih dulu tepuk tangan untuk Ki Ageng Slamet. Makasih. Mas Slamet. Doh dohku pun prayogi agen ti sengkai ngoten to ketingale kantong prayogi nggih adoh doku sumo